Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sahabat Ismail Radio AM774 kHz, bahagia bersama Al-Quran. Alhamdulillah, bersyukur dan berbahagia pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bersama kembali di AM774 kHz Ismail Radio, bahagia bersama Al-Quran. Edisi Kamis 24 November 2016 yang bertepatan dengan 24 Safar 1438 Hijriah dalam salah satu program kesayangan kita, yaitu Kuliah Subuh. Dan selamat bergabung kepada sahabat Ismail Radio, bahagia bersama Al-Quran dalam acara Kuliah Subuh. Insya Allah bersama saya Ahmad Hayyunuddin serta pemateri kita yaitu Ustadz Mustafa Amal MA. Dan alhamdulillah beliau telah hadir bersama kita dan telah siap dengan materi dari kitab Al-Adabul Mufrad dengan tema Orang Yang Suka Mengadu Domba. Bagi Anda yang ingin menyimak kajian langsung dari kitab Al-Adabul Mufrad ini bersama beliau, silakan Anda mendengarkan di setiap hari Kamis ba'da subuh. Baiklah sahabat Semai Radio, untuk memperlancar acara kami persilahkan kepada Al-Ustadz untuk menyampaikan materinya di sesi yang pertama ini. Kepada Al-Ustadz, falyatafadhal mashkuro. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi rahmatuhu wa nasta'inuhu wa nasta'firuh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Sahabat Ismail berbahagia dengan Al-Qur'an. Alhamdulillah pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan, memberi kesempatan kepada kita untuk bertolabul ilmi, ya, menambah ilmu dan berharap dengan ilmu itu kita menjadi orang yang baik, ya, lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik sahabat Ismail, pekan lalu, ya, kita sudah membahas tentang bahayanya saling melaknat, ya, walaupun laknat itu, ya, dengan kata-kata laknat, semoga Allah, ya, menjadikanmu begini begitu, ya. Dia memakai kata-kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Semoga Allah melaknatmu atau macam-macam, itu tidak boleh, ya. Apalagi itu menjadi sebuah kebiasaan, ya. Maka kemarin kita membahas bab at-tala'uni bilaknatillahi wa bi ghadabillahi wa bin nari, ya. Yaitu saling melaknat dengan laknat dan kemurkaan Allah serta neraka, itu tidak boleh. Ya. Wallahi semoga kamu celaka. Dan lain sebagainya, tidak boleh. Ya. Ya. Baik sahabat Ismail berbahagia dengan Al-Qur'an. Pada kesempatan pagi ini insyaallah kita akan membahas tentang an-namam. Ya. Yaitu jamak dari namimah, orang yang suka mengadu domba. Ya. Kita bacakan hadisnya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Qala hadatsana Abu Nu'aim, qala hadatsana Sufyanu an Mansuri an Ibrahima an Hamami. Kunna ma'a Khudzaifah faqila lahu inna rajulan yarfa'ul haditha ila Utsman. Faqala Khudzaifah sami'tu an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul la tadkhulul jannata fattat. Ya. Imam Bukhari berkata, Abu Nu'aim mengabarkan kepada kami, ia berkata, Sufyan mengabarkan kepada kami dari Mansur, dari Ibrahim, dari Hamam, kami pernah bersama Khudzaifah bin Al-Yaman, ya, Hudzaifah Al-Yaman. Kita mengenalnya Hudzaifah Al-Yaman, ya. Kami bersama Hudzaifah. Lalu dikatakan kepadanya bahwa seorang menggunjing di hadapan Utsman, ya. Lalu Hudzaifah berkata, aku mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, An Hammam kunnama al Hudzaifah, yaqulu la tadkhulul jannata fatat. Ya, aku mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yadkhulul jannata fatat, tidak masuk surga orang yang suka mengadu domba. Ya, tidak masuk surga orang yang suka mengadu domba. Di bab tadi, ya, babu an-namam, ya, bab mengadu domba, ya. Di hadis ini namam diistilahkan dengan kata fatat, sama namam dengan fatat, ya. Globalnya sama, cuman, ya, para ulama ini agak sedikit membedakan antara fatat dan namam, ya. Namam adalah orang yang suka membawa cerita-cerita lalu mengabarkan kepada orang lain, walaupun ceritanya itu benar, ya. Dapat cerita dari si A, ah, menarik ini, ya, dikabarkan kepada si B, si C dan lain sebagainya, dan senang banget dan enak banget, ya. Awalnya dia mengabarkan atau membawa cerita yang diceritakan kepada orang lain, awalnya biasa-biasa saja, ya. Karena merasa keenakan, akhirnya menjadi kebiasaan. Ya. Awalnya biasa-biasa, ya, lama-lama menjadi kebiasaan. Ya. Ceritanya benar, ya. Kalau dikata kamu jangan berkata begini-begini, lu benar loh saya katakan, nggak salah ini. Ya. Dia bawa kemana-mana dan tidak merasa bahwa yang dia bawakan, yang dia ceritakan, ya, dari satu orang ke orang lain itu bisa membawa kerusakan. Ya. Dia tidak sadar, ya, bahkan menyangka mungkin ini membawa kebaikan, ya, dan sebagainya. Kalau fatat, yaitu orang yang mencari-cari berita. Ya. Kalau namam tadi lebih kepada orang yang tahu berita, ya, tahu berita ini, wah, ada berita benar nih. Update, ya, berita terbaru diomongin ke orang lain, diomongin ke orang lain, itu kan. Ya. Kalau fatat ini mencari-cari berita, sengaja mencari, ya, mencari, ya, mencari-cari berita, nguping sana kemari, ya kan. Nah, pas dapat nih berita, walaupun beritanya juga belum tentu sahih, yang penting remeng-remeng, kayaknya begini, kayaknya begitu, ya, langsung disampaikan, ya, kepada orang lain. Dan dengan tujuan memang merusak hubungan, jadi lebih parah. Ya. Intinya sama-sama merusaknya, ya, sama-sama menyebarkan berita. Ya. Ini bahayanya kita menyebarkan berita, walaupun beritanya itu benar, ya, walaupun beritanya itu benar. Contoh. Ya. Ada orang, ya, ngomongin yang tidak baik-baik, ya. Si A ini ngomongin yang tidak baik-baik kepada si C. Ya. Kita dengar, ya. Kita tahu, ya, kita mendengarkan. Lalu dengan sengaja kita sampaikan apa adanya dengan kepada si C. Tadi si A begini loh, ngomong begini begitu. Ya. Yang awalnya hubungan, ya, si C dengan si A ini biasa-biasa saja, karena mendengar berita itu jadi luar biasa, ya, jadi benci, jadi seutun dan lain sebagainya. Ya. Lalu sikapnya si C ini berbeda atau berubah terhadap si A. Ya. Lama-lama si A, oh iya kan, ya, diam begitu, ya. Jadi berantakan hubungannya. Ya. Gara-gara apa? Kita menyampaikan walaupun berita itu benar. Makanya ada istilah tidak semua kebenaran harus disampaikan. Ya. Ya, kalau kebenaran itu membawa kerusakan, ya, tidak semua harus disampaikan. Ya. Makanya jadi orang jangan lugu-lugu, ya. Lugu jangan terlalu. Ya. Nanti kalau terlalu lugu semua pun disampaikan, ya, ini berbahaya. Makanya jadi muslim harus cerdas. Ya. Cerdas adalah hal yang bisa menyelamatkan kita di dunia ataupun di akhirat. Ya. Pengin masuk surga harus cerdas, harus belajar, harus pinter. Ya. Biar apa? Biar masuk surga. Kenapa kita harus belajar? Kenapa harus kita sekolah? Biar pinter. Ya. Tujuannya apa biar pinter? Biar bisa masuk al-jannah. Kan begitu. Ya. Kalau kita gak pinter, ya kita nabrak-nabrak. Ya. Di antaranya apa? Ini yang paling sering ya dilewatkan atau kurang diperhatikan ya, sehingga banyak orang melakukannya, ngomong kemana-mana beritanya benar beritanya, tetapi itu bisa membuat kerusakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tadkhul jannata fatat, atau dalam hadis lain versi lain, la tadkhul jannata namam, ya, tidak masuk surga orang yang suka mengadu domba. Ya, maksud di sini bukan berarti orang yang mengadu domba itu kafir langsung. Ya. Selama-lamanya tidak masuk surga, tidak. Tetapi adalah berpotensi masuk neraka. Ya. Orang yang suka mengadu domba sebelum masuk surga. Baik sahabat Ismail yang berbahagia dengan Al-Quran. Kita bacakan hadis selanjutnya. Haddatsana Musaddad qala haddatsana Bishr ibn al-Mufaddali qala haddatsana Abdullah ibn Utsman ibn Khusaimin an Syahr ibn Haushabin an Asma'a binti Yazid qalat qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ألا أخبركم بخياركم قالوا بلى قال الذين إذا رؤوه ذكر الله أفلا أخبركم بشراركم قالوا بلى قال المشاؤون بالنميمة المفسدون بين الأحبة أحبة الباغون البراء العنت. Imam Bukhari berkata, Muhammad mengabarkan kepada kami, ia berkata, Musaddad mengabarkan kepada kami, ia berkata, Bishr bin Mufaddal mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abdullah bin Utsman bin Khusaim mengabarkan kepada kami, dari Syahr bin Haushab, dari Asma bin Tiyazid, ya, ia mengabarkan, Rasulullah SAW bersabda, ya, ala ukhbirukum bi khiyarikum, ya. Maukah kalian aku beritahu tentang orang terbaik di antara kalian? Ya. Ini cara-cara atau gaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, ya. Tidak langsung orang yang baik adalah, nah itu. Tapi ada pancingan, maukah aku sampaikan orang yang terbaik di antara kalian? Langsung terpancing lah, ya, pengen mendengar, ya, pengen tahu atau ada respon positif, ya. Qalu bala, para sahabat mengatakan tentu, ya, tentu kami ya, ingin mendengar. Ya. Baru Rasulullah SAW menyampaikannya. Ya, ya, wallahu a'lam bishawab. Insya Allah kita lanjutkan ke sesi kedua. Baiklah sahabat Ismail Radio, demikianlah materi yang menarik di sesi yang pertama ini dari Ustadz Mustafa Amal MA, dari tema orang yang suka mengadu domba dan bahayanya. Untuk memperjelas materi, kami mengundang sahabat Ismail Radio untuk berinteraktif bersama kami melalui nomor telepon kami di 021 8499 4343.

إِنَّكَ إِنْ تَذَرُهُمْ يُذِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا. AM 774 KHz Ismail Radio, bahagia bersama Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Jazakumullah khairan kepada sahabat Ismail Radio yang setia terus bersama kami atau baru bergabung di AM 774 KHz bahagia bersama Al-Quran. Masih bersama saya Ahmad Hayunuddin serta pemateri kita yaitu Ustadz Mustafa Amal MA. Dan kami harapkan partisipasinya untuk berinteraktif bersama kami yang berkaitan dengan materi yang disampaikan oleh Ustadz Mustafa Amal MA di sesi yang pertama tadi melalui nomor telepon kami di 021-8499-4343 atau di 021-8497-0055 atau dengan mengirimkan SMS dan WA di 0852-6277-4774. Tapi sebelumnya kami persilahkan kepada Al-Ustadz untuk melanjutkan materinya di sesi yang kedua ini. Tafadhal Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala Rasulullah. Sahabat Ismail yang berbahagia dengan Al-Qur'an, mari kita lanjutkan di sesi yang kedua ini. Ya. Tadi sebagian sudah kita bacakan hadisnya, tapi belum selesai ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ala ukhbirukum bi khiyarikum?" Ya. Maukah kalian aku beritahu tentang orang yang terbaik di antara kalian? Ini pancingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum menyampaikan sesuatu yang sangat penting, ya. Lalu para sahabat berkonsentrasi mendengarkan beliau, ya. Bala qalu bala. Mereka menjawab para sahabat, "Tentu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, "Alladzina idza ru'u dzukirallah." Ya. Orang yang bila mana dilihat, ini kata Rasulullah. Tahukah orang yang terbaik di antara kalian? Ya. Yaitu orang bila mana dilihat. Bila mana kita lihat, maka Allah akan diingat. Ya. Maksudnya begini, kalau kita melihat orang tersebut, maka tambah iman kita. Ya. Kita jadi ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ngobrol dengan mereka, langsung bertambahlah iman kita, ya. Dengan obrolannya itu kita jadi ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jadi ingat akhirat, ya. Yang diobrolin itulah sesuatu yang bermakna, ya. Menambah iman kita. Maksudnya begitu, ya. Dan orang ini, ya, orang-orang seperti ini tentunya, ya, kita sebagai orang muslim, orang muslim yang menginginkan kebaikan di dunia dan akhirat, tentunya harus kita cari, ya. Kita ajak berteman. Itu kalau bisa teman-teman kita adalah yang ada motivasi akhiratnya. Ya. Semakin kita berteman, semakin menambah keimanan kepada kita. Ya. Tidak berteman, justru kalau kita berteman, mengurangi keimanan. Jadi dunia terus yang diingat. Ya. Ya. Setiap kita ketemu teman kita, malah jadi nggak ingat sama Allah. Ya. Sholatnya jadi keder, ngajinya jadi kurang semangat dan sebagainya. Ya. Kebalikannya begitu. Ya. Inilah orang yang terbaik. Ya. Adalah orang yang bila mana kita lihat, bila mana kita bergaul dengannya, kita menjadi orang yang baik juga. Jadi orang baik adalah Allah tampakkan dari wajahnya, wajah solehnya itu tampak. Ini nggak dibuat-buat itu kan. Makanya kita nggak bisa kita jadi sok soleh, sok baik nggak bisa, karena ini alami. Allah tampakkan orang-orang yang soleh itu Allah tampakkan, ya, tidak bisa kita berbuat-buat. Orang munafik nggak bisa, ya, harus benar-benar soleh. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan, ya, afala ukhbirukum bishirarikum. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan lagi, ya, maukah kalian ku beritahu tentang orang-orang yang terburuk di antara kalian? Ya, setelah orang-orang yang terbaik, ya, Rasulullah SAW menawarkan, tahukah kalian ku beritahu orang-orang yang terburuk di antara kalian? Ini sangat menarik, ya, sangat sekali menarik. Qalu bala, ya, tentu hai Rasulullah, kami sangat ingin tahu orang yang terburuk itu yang kayak apa. Ya. Al masyauna bin namimah, ya, Rasulullah SAW mengabarkan itu. Orang yang terburuk adalah mereka yang berjalan ke sana kemari sambil mengadu domba. Namimah. Sebagaimana setelah kita bahas tadi tentang adu domba, itu ke sana kemari berjalan, ya, dengan cara ngomongin orang. Walaupun yang diomongin juga benar, ya. Enak banget, dia merasa keenakan, ya. Ngomongin si ini si itu di depan orang lain. Bener lah ini, sokeh lah ini, ya. Dan saya mendapat data yang akurat, yang 100% atau 99% bener. Ya bener memang itu. Bukan masalah bener salahnya atau akurat tidaknya berita yang disampaikan, tidak. Tetapi adalah dia menyampaikan berita tersebut, itulah yang tidak boleh, ya. Sana kemari dengan tujuan apa? Mengadu domba. Ya, al-masyauna bin namimah. Itu adalah namimah adalah menyampaikan berita yang ada unsur adu domba. Ya, ada unsur adu domba. Menyampaikan berita boleh, ya, tetapi ini adalah ada unsur adu domba. Adu domba. Ya. Dengan kesana kemari menyampaikan berita ini tidak boleh. Lalu Rasulullah melanjutkan, al-mufsiduna bainal ahibba. Orang yang menimbulkan kerusakan antara orang-orang yang saling mencintai. Awalnya orang saling mencintai karena Allah. ABC baik, ya. Tetapi dengan kata-kata kita, dengan sikap kita, orang yang saling mencintai, orang yang sudah akrab ini jadi rusak pergaulannya. Ya. Dengan sikap kita. Tidak tahu apa yang kita lakukan, tapi yang penting dengan sikap kita atau dengan perantara kita, orang yang sebelumnya ini baik-baik saja dari rusak. Itu. Ini yang kedua. Yang ketiga, Rasulullah melanjutkan lagi. Al-baruna al-buro al-anat. Yang ketiga adalah, dan orang yang mengharapkan kebinasaan pada orang-orang baik. Yang ketiga, mengharapkan. Saya ulangi lagi. Orang yang jelek atau orang yang terburuk, ya, kata Rasulullah SAW adalah yang pertama, orang yang berjalan ke sana kemari, ya, dengan tujuan namimah, mengadu domba, atau suka ngomongin orang, walaupun diomongkan dengan juga benar, berita sahih, ya, tetapi dengan tujuan mengadu domba. Ini yang pertama. Yang kedua adalah, ya, orang yang buruk adalah dengan perantara dia, ya, jadi menjadikan hubungan orang-orang lain yang awalnya baik menjadi rusak. Ya. Itu orang yang menimbulkan kerusakan antara orang-orang yang saling mencintai. Itu yang kedua, suka menimbulkan kerusakan. Dan yang ketiga adalah mengharapkan kebinasaan, mengharapkan ini, mengharapkan walaupun belum sampai merusak, tapi dia sudah ada harapan. Semoga si fulan dan si fulan, ini hubungannya tidak baik. Dengan cara apa ya? Karena semua itu diawali dari harapan, diawali dari cita-cita. Ya. Makanya tiga orang ini adalah indikasi orang yang terburuk. Dan anehnya, ya, dan mungkin saat ini tidak asing, ya, ini juga mungkin bisa menjadi perhatian atau menjadi kaca, kita bisa mengaca diri kita. Orang yang sholat itu banyak, ya. Orang yang ngaji juga banyak. Banyak. Ya. Tetapi orang yang bisa menjaga lisan, ya, menjaga dirinya agar, ya, jauh dari tiga hal yang kita sampaikan tadi sedikit. Iya. Ya, sedikit. Padahal ibadah kita, sholat kita, tahajud kita, ngaji kita, ya, kita harus aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Ya. Kadang kita juga sedekah. Ya. Kadang kita membantu orang lain. Tetapi untuk menghindari yang tiga hal ini, ya, ini tidak mudah. Ya, perlu latihan. Bahkan banyak orang atau ikhwan-ikhwan kita, ya, teman-teman kita yang terjerumus dalam tiga hal ini. Ya. Ini sangat menarik. Ya. Jadi orang yang kerasukan tiga hal ini, ya, kalau kita berteman kepada orang yang kerasukan dari tiga hal ini, maka akan sangat bertolak belakang dari yang pertama tadi, yaitu ciri-ciri orang soleh. Ya. Kalau kita bergaul dengan orang soleh, kita jadi dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya kan? Kita jadi hubungan baik dengan teman-teman kita semakin erat. Sebaliknya, kalau kita berteman dengan orang-orang yang suka melakukan tiga hal ini atau salah satu dari ketiganya, ya, ini bisa menjauhkan kita dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bisa disimpulkan, ya, orang yang baik tadi, orang yang terbaik kata Rasulullah SAW, yaitu orang yang bila kita lihat langsung kita jadi ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang ini sangat menghindari dari tiga hal tersebut, tiga hal sifat jelek tersebut. Ya, tidak suka ngomongin orang, walaupun yang diomongin juga benar, walaupun beritanya sahih, walaupun dia bersumpah sahih ini, wallahi ini benar, ya. Dia tidak suka ngomongin orang. Terus yang kedua, dia tidak suka mencereberekan pergaulan sesama muslim. Dan yang ketiga, dia tidak bercita-cita, tidak berharap untuk merusak orang lain, ya, membinasakan orang lain. Jadi orang yang baik adalah orang yang optimis, orang yang husnudzon, ya, husnudzon, ya. Jadi hatinya bersih. Sehingga apa? Kalau bicara dengan kita, kita jadi semangat, semangat ibadah, semangat ngaji, gitu kan? Jadi takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita berteman dengan teman-teman kita jadi baik dan sebagainya. Semoga kita mencari orang-orang yang baik tersebut dan menjadikan diri kita orang yang sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW yang pertama tadi, yaitu orang-orang yang terbaik. Ya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan orang baik. Makanya Abu Darda, ya, berdoa Allahumma ahsanta khalqi fahasin khuluqi, berdoa terus, ya, ya Allah, engkau telah membaguskan diriku, ya, atau ya Allah, engkau telah menjadikan diriku orang yang ganteng, ya, misalkan. Makanya apapun diri kita, kita bersyukur kita itu orang yang ganteng kalau laki-laki, kalau perempuan cantik, ya, karena kita sebaik-baik ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nggak boleh mengeluh. Fahasin khuluki, maka baikkan juga akhlakku, baikkan juga hatiku. Ya. Engkau telah perbaik, ya, ciptaanku. Maksudnya perbaik diriku, sebaik-baik ciptaan. Maka baikkan juga hatiku. Itu doanya, ya, doanya. Dan beliau juga mengatakan pada saat istrinya bertanya, mengapa engkau doa seperti itu? Ya, maka beliau menjelaskan panjang lebar, di antaranya adalah orang yang hatinya baik, ya, itu diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala, padahal dia tidak sempat meminta pengampunan. Loh, kok bisa? Ya, iya, katanya. Pada siang hari dia berbuat baik kepada orang, Orangnya pun ikhlas, ya, senang atas perbuatan kita. Pada malam hari, orang yang kita pergauli dengan baik, ya, malam hari dia mendoakan kita, ya, doanya dikabulkan, ya kan? Padahal kita dalam keadaan tidur. Sehingga apa? Pada saat dia mendoakan, ya Allah ampunilah si fulan itu kan, maka doanya dikabulkan. Pada saat itu si fulan lagi tidur, maka diampuni dosa-dosa si fulan tersebut. Allah. Nah inilah pentingnya kita menjadi orang yang baik. Dan sebaliknya, kalau kita buruk gitu kan, kita berdoa kepada Allah, kita sholat, kita zikir, kita ngaji, ya. Sementara orang lain mendoakan keburukan, orang yang pernah didolimi, orang yang pernah kita dolimi, ya. Padahal orang yang pernah kita zalimi, walaupun dengan omongan orang yang selalu kita omongin, ya, merasa terzalimi, ya, laisa bainahu wa bainallahi hijab, tidak ada batas hijab di antara dia dan Allah, sehingga apa, doanya pun dikabulkan. Yes. Ini luar biasa. Pentingnya kita menjadi orang yang baik, ya. Dan kebaikan kita karena Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Baiklah sahabat Semai Radio, demikianlah materi yang disampaikan oleh Ustaz Mustafa Amal MA di sesi yang kedua ini. Dan kami persilahkan kepada sahabat Ismail Radio yang ingin berdiskusi bersama kami atau ingin bertanya kepada Al-Ustaz, silakan Anda menghubungi nomor telepon kami di 021-8499-4343 atau di 021-8497-0055 atau dengan mengirimkan SMS dan WA di 0852-6277-4774. Tayyib Ustaz, sambil sebelum kita bacakan pertanyaan masuk dari pendengar Ustaz, ada satu pertanyaan. Di sesi yang pertama tadi Ustaz sebutkan bahwa tidak semua kebenaran harus disampaikan apabila kebenaran itu merusak. Pertanyaannya, apakah ada kebenaran yang merusak dan apakah contohnya atau bagaimana maksudnya, Ustaz? Tafadhol. Ya. Maksudnya adalah tidak semua berita yang benar itu perlu kita sampaikan. Iya, Ustaz. Ya. Kalau berita yang benar itu bisa merusak hubungan baik antara muslim. Contohnya. Contoh. Ya. Si fulan, si A ini kurang suka dengan si C, ya. Ngomong kepada si B, ya, si C ini begini begitu, ya, saya nggak suka. Walaupun ini benar, mungkin si C ini punya kekurangan sifat, ngomongnya suka teriak-teriak, gitu kan? Yes. Ini benar perkara yang biasa, adanya kan? Ngomongnya kurang, karena dia mungkin dari Batak gitu kan. Si A ini mungkin dari Sunda. Yang hatinya lembut itu kan, enggak suka dengan ini. Lah si B ngomong si C, si A enggak suka sama kamu gitu kan. Wah, makin gitu kan. Jadi tidak semuanya, ya. Atau si A ini tahu sesuatu, iya, tentang si C, ya. Dan sesuatunya itu benar, tapi sesuatu yang jelek, ya. Iya, atau dia lagi benci, ya. Dan itu karena jelek dia jadi benci, ya kan? Si B ini menyampaikan, iya, ya. Itu ini jadi kurang baik. Itu berita benar, berarti bukan kebenaran, tapi berita yang benar. Tidak harus kita sampaikan. Semua. Ya. Ini menjadi hubungannya tidak baik. Ya. Tetapi kalau kita perkirakan, ya, ini sebagai pelajaran seandainya, ya kan, pesan kita semuanya, kita tidak harus menyembunyikan semua berita, ya, tidak. Tetapi karena ini untuk pelajaran, mungkin bisa kita sampaikan. Contoh, ya, ada orang suka mencuri. Kalau orang sekali dua kali mencuri, walaupun itu benar, ya, uang kamu dicuri si ini loh. Kalau ya, tidak perlu kita sampaikan. Atau si ini mencuri loh, ya, walaupun benar. Si A mencuri loh, walaupun benar. Itu tidak perlu kita sampaikan. Tetapi kalau si A ini kerjaannya mencuri, ya, sudah berkali-kali kalau enggak mencuri enggak enak karena kerjaan, ya kan? Kerjaannya mencuri, perlu kita sampaikan hati-hati dengan si A. Ya. Karena kalau kita tidak hati-hati uang kita bisa kita curi, itu boleh, baru boleh. Iya. Karena apa? Ada unsur untuk menyelamatkan atau demi kemaslahatan umum itu. Ya, gitu. Wallahu a'lam bishawab. Tayyib, jazakumullah khairan. Kita bacakan dulu pertanyaan masuk melalui pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya maaf di luar tema Ustaz, bolehkah amalan-amalan zikir, istighfar dan solawat kita hadiahkan pahalanya untuk arwah orang tua yang sudah meninggal, Ustaz? Ya. Dari Bapak Yulian di Tegal Alur, tafadhol. Ya. Zikir, solawat, ngaji kita, mungkin sedekah kita, ya, sebagainya, kita hadiahkan kepada orang tua kita yang sudah meninggal. Jawabannya adalah boleh, ya, kepada orang kita. Ya, sebagaimana telah satu hadis, kalau orang meninggal semua amalan terputus kecuali tiga hal. Yang pertama adalah ilmu yang manfaat, al ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Ya, yang kedua adalah sedaqatun jariyah, sedekah jariyah. Dan yang ketiga adalah waladun soleh yad'u lahu, anak soleh yang mendoakannya. Itu mungkin masuk yang kategori ketiga. Ya, makanya bahkan kita harus setelah sholat atau apa-apalah kita doakan kepada orang tua kita. Di antaranya adalah kita sedekahkan dengan zikir-zikir kita. Insya Allah tidak mengurangi pahala dari zikir kita. Wallahu a'lam bishawab. Tayyib, itulah tadi jawaban yang diberikan oleh Ustadz Mustafa Amal LMA untuk Bapak Yulian di Tegal Alur. Semoga bisa menjadikan pencerahan baginya. Tayyib Ustadz, sebelum kita tutup, barangkali ada nasihat ataupun kesimpulan dari pertemuan kita pada pagi hari ini, tafadhol. Ya. Sahabat Ismail yang berbahagia dengan Al-Qur'an. Ya. Yang kita sampaikan tadi yaitu materi an-namam, ya, mengadu domba adalah materi yang sudah umum, ya. Umum ini dilakukan oleh orang-orang di sekitar kita atau bahkan mungkin kita kadang tidak sengaja melakukan perbuatan hal tersebut, namam. Makanya hal ini perlu kita ingatkan, ya. Kita ingatkan, ya. Kalau ada berita-berita, ya, yang mana berita itu bisa ada unsur mengadu domba sesama muslim. Ini sesama muslim, ya. Maksudnya ini adalah sesama muslim. Ya. Maka perlu kita jangan langsung men-share berita tersebut, ya. Terutama dalam WA-WA, jangan langsung men-share, ya. Ataupun kita jangan langsung meneruskan ucapan-ucapan dari apa yang kita dengar, ya. Walaupun kita ingin mengucapannya, lebih baik kita menahannya. Kecuali ada unsur menyelamatkan banyak teman-teman kita sama muslim, lah itu baru boleh. Tetapi kalau tidak ada unsur itu, ya, hanya nanti malah bisa merusak hubungan sama muslim, maka perlu kita hindari. Dan kita juga menasihati kepada teman-teman kita yang suka melakukan namimah, jangan kita biarkan. Ya. Kalau hal ini saja kita tidak mampu mencegah, cuek saja, apalagi nahi mungkar yang lebih berat daripada ini. Ya, ini tantangan kita. Banyak di lingkungan kita yang namanya namimah, mengadu domba, ya. Suka ngomongin orang walaupun omongan itu benar, ya. Kalau kita mendengarkan hal itu, langsung kita cegah dengan kata-kata yang baik, ya. Ya akhi, jangan kita ngomongin orang. Belum tentu yang kita orang tersebut yang kita omongin itu lebih jelek dari kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan belum tentu kita ini lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala dari orang yang kita omongin, belum tentu juga. Ya. Sehingga kita bisa menahannya, ya. Insya Allah kalau kita biasakan kita menasihati teman-teman kita, insya Allah itu sebagai amalan soleh. Dan orang yang soleh itu nampak, ya, nampak dari segi wajahnya, ya. Yang mana orang-orang soleh ini adalah orang-orang yang kita cari, ya, yang kita cari untuk apa? Kita ajak berteman, ya. Maka kita bertemanlah dengan orang-orang yang soleh. Yang mana orang soleh itu nampak kepada wajahnya. Karena bagaimana kalau kita berteman kepada orang, ya, setelah pertemanan itu berlangsung, kok itu bisa menjadikan iman kita bertambah,